Serindu takkan pernah hadir dalam kata, selalu berdusta. Hampa tiada getar cinta dari hatimu. Makna kasihmu bila sinar aku di hati.